Invite, langsung kenalan, yes. Lobby, ayo buruan, pasti cek, dia udah jadian, cuma bisa temenan, langsung hilang harapan, waktu dia sakit dirawat, gue coba berubah jadi malaikat, kasih perhatian pas gue tembak, tapi cuma dianggap sahabat, tapi gue heran, dia balas perhatian, dia juga bilang sayang, tapi maunya jadi ade-adean, ini malam minggu Jack, dandanan udah swag, tapi pas di jalan dia cuek, antar jemput udah kayak Gojek. Lagi sopi, kamu telpon aku, lagi bosan kamu chatting aku, pasti aku ada untukmu, aku kejebak lagi di zona. Friend to the zone. Kau buat diriku kayak punya pacar lagi pas kamu galau. Friend to the zone. Ku naik ke gunung tinggi di atas, ku nyatakan cintaku di atas kertas, sayangku ke kamu tak pernah kenal batas, kau anggap ku teman, cintaku kan lepas. Kamu tega gantungin aku, PDKT satu minggu, aku antar jemput kamu, pacarnya gak sama. Cuma naik motor, biar ku juga bukan dokter, warteg kamu bilang kotor, cuma seniman tak kerja kantor. Hold up, cinta aku tulus, jalan yang gak mulus, lobian gak tembus, belum juga jadian tapi minta putus. Sopi, kamu telpon aku, lagi bosan kamu chatting aku, pasti aku ada untukmu, aku kejebak lagi di zona. Friend to the zone. Kau buat diriku kayak punya pacar lagi pas kamu galau. Friend to the zone. Aku slow stalking kamu, postinganmu aku suka, aku first like yang setia, chat dibaca dibalas enggak, oh no. Giliran kamu cari aku, akunya harus ada waktu, kalau enggak kamu marah, aku lagi yang kena. Gak pernah quit. Kan aku perjuangkan, yes. Ku selalu tweet. Kuriku enggak mempan, jaga diri. Padahal HP di tangan. Sopi, kamu telpon aku, lagi bosan kamu chatting aku, pasti aku ada untuk aku kejebak lagi di zona. Friend to the zone. Kau buat diriku kayak punya pacar lagi pas kamu galau. Friend to the zone.